أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid fi syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'ani rahimahullahu taala. Wala mu'allif rahimahullahu taala wa an Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ثلاثتان لا يدخل الجنة مدخن الخمر وقاطع الرحم ومصدق للسحر رواه أحمد وابن حبان وفي صحيحه. حديث dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga orang yang mereka tidak masuk surga, yaitu ini termasuk dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tiga orang tidak akan masuk surga. Yang pertama, mudminul khamri, orang yang terus-menerus minum khamr sampai meninggal. Dan maknanya terus-menerus di sini bisa menang terus-menerus atau dengan jeda, ya kan? Setiap hari minum misalnya, atau tiga hari minum, atau satu pekan minum, atau setiap bulan minum. Ini mudawam, terus menerus minum khamr sampai mati. Misalnya seseorang yang terbiasa minum khamr, kemudian suatu saat dia menuju ke daerah yang di sana tidak ada khamr. Berapa lama dia gak minum. Namun tak kala ada khamr dia minum lagi. Ini juga termasuk mudawam. Tak kala kembali lagi ke daerahnya yang banyak khamr, dia minum khamr lagi. Ya, mudawam. Waqatul rahmi, yaitu ay lam yattasil qaraba alladhi yajibu waslahum, yaitu orang yang tidak menyambung kekerabatan yang harusnya dia wajib untuk menyambungnya, menyambung kekerabatan, kekeluargaan, baik itu atas dasar nasab atau atas dasar sihir pernikahan. Atau atas dasar wala. Ini adalah perintah Allah SWT untuk selalu menyambung kerabatan. Seandainya mereka, para kerabat-kerabat ini memutuskan kekerabatan, tetap saja kita menyambung kekerabatan tersebut. Karena ini adalah perintah. Walaupun mereka orang-orang yang tidak suka dengan kita, orang yang memusuhi kita, berusaha mereka memutus tali persaudaraan, namun tali kekerabatan tetap diperintahkan untuk disambung. Dan ini tentunya ada batas-batasnya. Sehingga orang yang memutus tali kekerabatan ini terancam tidak masuk surga. Yang ketiga, musaddiqun bisihri ay amilun bi anwa'is sihri wa minha at-tanjim. Orang yang tidak masuk surga yaitu orang yang membenarkan adanya amaliah sihir. Dan dia orang yang mengamalkan sihir dengan berbagai macam bentuk dan cara, ragam sihir. Dan di antara sihir tersebut adalah tanjim atau ilmu nujum. Sehingga di dalam bersinggungan dengan ilmu nujum, ilmu perbintangan, ini berhati-hati. Sekian banyak dari ilmu perbintangan masuk ke dalam perkara-perkara sihir. Kala syari rahimahullah ta'ala asyarful ijmali terangsa global pada hadis tersebut. Jadi yang disolehkan oleh Imam Az-Zahabi dan yang lainnya. Jadi muhaddisin. Yuhbiruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hadal hadis anna salasata asnafin minan nas la yadkhulul jannata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita di dalam hadis ini bahwasanya tiga jenis orang manusia mereka tidak akan masuk surga. Wa dzalika lima yartakibunahu min kabairi dzunub allazi ta'udu bid-dharari 'alal fardhi wal mujtama. Karena mereka, ketiga jenis manusia tersebut, mereka melakukan dosa-dosa yang besar yang akan mengakibatkan bahaya dan madarat baik itu mengenai individu, person, setiap orang atau masyarakat secara keseluruhan. Wa awwaluha al-mudawamatu ala syurbil khamr. Yang pertama adalah orang yang tidak masuk surga, orang yang terus-menerus meminum khamr. Wa dzalika lima fihi min dhihabil aqli. Wa ma saqa insaniyati syahsi wa syukuti muru'atihi. Karena dengan meminum khamar, ini akan hilang akalnya. Padahal akalnya adalah sesuatu yang paling penting di dalam adat pada manusia. Perbedaan manusia dengan binatang kan adanya akal ini. Allah SWT berikan akal. Sedangkan hewan tidak mempunyai akal. Tatkala manusia tidak mempunyai akal, maka akhirnya seperti binatang. Dan kelakuan orang yang minum khamr, yang kehilangan akal, akhirnya menghancurkan dirinya menjadi orang-orang yang tidak waras, tidak mempunyai malu. Apa yang dia inginkan, dia perbuat. Dari kejelekan-kejelekan. Karena khamr adalah ummul khaba'is. Sumbernya kejelekan. Tatkala manusia ini kehilangan akal, maka sudah terjatuh ke dalam kejelekan yang sangat besar. Tindakannya, ucapannya, manusia yang tidak berakal akhirnya seperti binatang. Dan manusia sepakat ya kan, menilai orang yang tidak berakal manusia yang rendah, hina di masyarakatnya, tidak mempunyai kewibawaan, dan jalan hidup yang morat-marit, kacau balau, menghancurkan dirinya, menghancurkan keluarganya, menghancurkan masyarakat. Karena orang yang tidak berakal akhirnya berbuat kejahatan. Sudah tidak mengenal baik dan buruknya. Apa yang dia mau, maka dia lakukan. Tidak mempunyai rasa malu. Maka orang yang seperti ini akhirnya merusak dirinya, merusak keluarganya, merusak masyarakat. Dan sifat kemanusiaannya akan hilang. Tentunya karena apa? Hilang akalnya. Dan jatuh martabatnya. Orang yang sudah minum khamr maka sudah tidak punya akal. Tega membunuh siapa saja yang ada di dekatnya. Tidak peduli itu keluarganya, orang dekatnya. Dan hawa nafsu binatangnya maka akan dia salurkan begitu saja tanpa rasa malu, karena dia orang tidak punya akal. Kalau keadaannya seperti ini sampai mati, maka bagaimana dia bisa bertobat dari perbuatannya yang jelek, yang kotor, yang rendah, karena tidak pernah mempunyai akal. Akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah, wal'iyadzubillah. Jangankan bisa berpikir, beribadah, taat kepada Allah, menjalankan kepribadian sebagai manusia saja tidak bisa, membawa dirinya sebagai orang yang baik-baik di masyarakat tidak bisa, karena tidak punya akal. Wasaniha, dan yang kedua, orang yang tidak masuk surga, adamu silatil aqarib, tidak menyambung tali kekerabatan. Wadzalika lima yatarattabu alaihi minal mudawamati minal adawati wal furqati baina afradil asari. Karena dengan tidak menyambung silaturahmi, ini akan mengakibatkan permusuhan dan perpecahan, perpisahan di antara individu-individu yang ada di dalam keluarga. Bayangkan kalau sudah keluarganya saja tidak ada rasa kekerabatan, tidak ada rasa kebersamaan, dan tidak ada rasa tali persaudaraan, satu sama lain akhirnya menjadi musuh dan berpecah belah, saling bermusuhan, saling menikam antara satu dengan yang lainnya. Maka gambarannya seperti akhirnya jadi gambarnya sangat buruk. Dengan keluarganya saja menjadi musuh, terlebih-lebih orang lain, terlebih-lebih dengan masyarakat luas. Dan orang kalau sudah mempunyai, dikuasai rasa permusuhan, ya akhirnya menghancurkan orang lain, yang akhirnya juga menghancurkan dirinya, merusak orang lain dan merusak dirinya. Terjadi saling pembunuhan, kekacauan. Sehingga Islam ini benar-benar sangat menganjurkan dan sensitif. Kenapa kok kerabat? Yang hancurkan, kenapa kok menyambung tali kerabatan? Ini terlebih-lebih apa? Terlebih-lebih adanya pembagian harta waris. Ini sangat berhubungan. Sehingga orang-orang yang tidak terbimbing dengan syariat, akhirnya warisan ini seringnya tidak dibagi dengan adil, sehingga menimbulkan perselisihan, menimbulkan permusuhan di antara para kerabat. Suasana yang seperti ini butuh bimbingan syariat untuk menyelesaikan dengan syar'i dan menyambung tali kekerabatan. Dan mayoritas kebanyakannya, kenapa kerabat itu saling berpecah belah, saling ada kesenjangan, padahal itu adalah kerabatnya sendiri. Salah satunya adalah perkara warisan, beri memberi antara orang tua dan anak atau dengan saudaranya. Sehingga Islam mengatur di dalam pembagian harta waris menuju keadaan yang adil. Terlebih-lebih ditambah syariat untuk menyambung tali kekerabatan. Sehingga dengan Islam tentunya akan menutup celah yang seperti ini. Menutup celah tidak adil dan menutup celah kedengkian, perpecahan, permusuhan di antara kerabat sendiri. Wal amrul ladzi qad yaj'alul insanu ya'ishu munfaridan. Manbudan min aqrabin nasi ilaihi. Dan perintah ini yang menjadikan manusia ini seringnya mereka akhirnya hidup sendirian. Karena apa? Tidak adanya kekerabatan yang disambung, akhirnya hidup sendiri. Jauh dari manusia. Dan tentunya apa? Orang yang hidup sendiri ini lebih susah dan lebih berat tatkala menghadapi tantangan-tantangan hidup, kesulitan-kesulitan hidup. Tatkala manusia ini menemui kesulitan, siapa yang pertama kali akan peduli kalau bukan kerabatnya? Karena hati kekerabatan itu lebih dekat secara sifat manusia daripada orang yang tidak mempunyai kerabat. Sehingga orang yang tidak menjaga kerabatan akhirnya apa? Akhirnya akan hidup sendiri. Akhirnya kesulitan ditanggung sendiri. Sehingga apa? Berat merasakan hidup ini tanpa kerabat. Wa salisuha at-tasdiqu bis-sihri. Orang yang tidak masuk surga yaitu orang yang membenarkan sihir, mengamalkan sihir, mempelajari sihir, mengajarkan sihir, berbagai macam cara dan warna sihir. Wadzalika lima bihi min tasjil asy-syuhada wa tadjil wa batizazi amwalin nasi bil batil. Karena dengan sihir ini akan mengakibatkan tersebarnya kebohongan, kepalsuan, dan dengan sihir tersebut akan terjadi adanya perampasan harta orang lain. Merampas harta orang lain. Mengambil harta orang lain dengan batil. Karena memang sihir adalah tipuan. Yang bersumber dari amalan para setan, dan setan memang pekerjaannya menipu. Dengan sihir banyak orang tertipu. Dengan menyihir apa ya? Di dalam muamalah dengan sihir akhirnya banyak orang tertipu. Dan dengan sihir tersebut akhirnya mereka juga mengambil harta orang lain dengan batil. Seseorang yang minta bantuan kepada setan untuk mencari harta akhirnya berbuat tidak jujur. Karena setan adalah pendusta dan setan adalah makhluk yang jelek. Ya, enggak mungkin setan itu akan memberikan rezeki, bekerja sama dengan setan itu akan mendapatkan harta yang halal. Pasti akan mendatangkan harta yang haram. Baik itu dengan mencuri, menindas orang dengan setan tersebut. Ini dengan perantara ilmu sihir. Untuk mendapatkan jabatan dengan sihir, mendapatkan kedudukan dengan sihir, mendapatkan mencari rezeki dengan sihir, sehingga dengan adanya sihir ini tentunya akan mendekatkan manusia kepada para setan. Kalau sudah dekat dengan setan, otomatis dia jauh dari hidayah. Bagaimana dia akan taubat kalau hari-harinya dia bergelut bersahabat dengan setan? Ditipu terus oleh para setan, akhirnya meninggal dalam keadaan tidak bertaubat. Memegang ilmu sihir, memegangi jimat-jimat, yang jimat ini pada hakikatnya bekerja sama dengan para setan. Sehingga matinya mati suul khotimah. Qala syarih rahimahullah ta'ala al-fawaid faidah widah yang bisa diambil dalam hadis tersebut. Al-Ula yang pertama, tahrimul khamar, haramnya khamar. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu ila akhir ayat rijsun. Khamar sesuatu yang diharamkan, najis. Dan di dalam hadis yang lain Allah SWT mengancam bagi orang-orang yang suka minum khamar, nanti di akhirat akan diminumkan inatul khabal, limbahnya penduduk neraka. Limbahnya penduduk neraka dari nanah, darah, kotoran penduduk neraka diminumkan badannya. Ini balasan bagi orang yang meminum khamar. Nasanya wujub silatil aqarib, wajibnya menyambung tali kekerabatan. Asalisah yang ketiga, tahrim tasdiki bisyar. Haramnya membenarkan sihir, mengamalkan, mempelajari, mengajarkan sihir. Ini amaliah yang haram. Tentunya orang yang selalu berpegang teguh dengan sihir, mendekatkan dirinya kepada para setan, otomatis akan jauh dari hidayah, dari petunjuk. Tidak senang dengan ajaran agama, tidak senang dengan kebaikan, dan tentunya akan memusuhi orang-orang yang beragama, memusuhi ahlul Islam, memusuhi ahlul tauhid. Munasabatul hadis ilal bab, kesan hadis yang terhadap bab, hayatul dalatul hadis ala tahrim tasdik bi jama' bi jami' anwa'i sihri wa minha at-tanjim. Hadis ini menunjukkan haramnya membenarkan seluruh macam bentuk ragam sihir, dan di antara sihir tersebut adalah at-tanjim, ilmu nujum, perbintangan. Munasabatul hadis di tauhid, kesan hadis yang terhadap tauhid. Haitsu harrama hadis at-tasdiqa bis-sihri wa nihyan tanjim. Di mana hadis ini mengharamkan membenarkan ilmu sihir, dan di antara ilmu sihir adalah ilmu nujum. Wa dzalika lima fi tanjimi, man da'wa ilmal ghaibi wa dzalika isyrakun ma'allahi fi ilmihi. Karena di dalam ilmu nujum ini adanya orang-orang yang mengaku mengetahui hal-hal yang ghaib dengan berdasarkan melihat bintang-bintang, meramal nasib seseorang, meramal kejadian-kejadian yang akan terjadi di muka bumi dengan berdasarkan bintang-bintang tersebut. Maka amalan ini merupakan kesyirikan, mempersekutukan dengan Allah SWT di dalam ilmu Allah SWT. Karena tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah SWT. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui hal-hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebab Sehingga tatkala orang-orang yang mengaku mengetahui hal yang gaib, maka sungguh dia telah menebar kedustaan. Seolah-olah dirinya menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu adalah hanya kebohongan semata yang dibisikkan oleh para setan. Wallahu ta'ala dan salam barakallahu bikum yang dapat kami sampaikan. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Thank you.